Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab menaruh dari penempuh rumahnya dari hukum ala-ala sahabat. apa dalilnya tentang pemerintiran yang aku lakukan, yang hati A menjadi hati B tanpa ada dalil tentang sifat dan nama-nama Allah, apakah aku punya dalilnya? Bagaimana mempelintirkan itu? Ya. Artinya pembelaan mana yang aku lakukan? Bahwasanya Allah itu berkata-kata, Allah punya sifat berkata-kata, dan dipahami oleh orang-orang itu sebagai apa? Hada al-Qur bihar al-Rahman, maksud dari al-Kalam, sifatnya Allah al-Kalam itu bukan berbicara sebagai bagaimana makhluk berbicara, tapi al-Kalam maksudnya di sini adalah al-Rahman. Ini yang mereka katakan, dan ini salah. Karena takwilkan seperti itu harus ada dari, bukan hanya sekedar koyoworo atau takok makok, cok kacok, kacok makok cocok kacok. Saya kuruk nam, fana kuruk ana lidah, fahal yang zaman lidah tidak takuna mumatan li. Saya kuruk tidak pasti makhu nasus. Jadi kalau dannya, ya, dannya Allah itu adalah tapi kalam Allah dan kalam makhluk itu berbeda. setelahnya baru perkataan Nabi sosok, petunjuk Nabi sosok. Nah, sekarang kita lihat Tumanakul, kemudian kita katakan Ya Rajul, ma mawakifuka baina yadayillahi azza wa jalla yawma al-qiyamah idza qala laka inni kuntu kadha aw qala rasuli kadha fama alladhi akhrajaka hadha fa idza qala aqli fa yaqulu wa hal tunazzilu kalami ala aqlika mas'ul bi umur zawaj ya ada saudara kita yang sedang sibuk dengan urusan nikah atau nikah. Bismillah al-Azharim. Jadi kalau misalnya di sini ada sensor, sensor mana itu bisa melihat mata AF. Apa AF? Fokus. Apa itu fokus? Apa? Jadi kita katakan Ya Rasul, ya wahai saudara. Ya, maksudnya Ya Rasul itu bahasa agak keras, agak tegas untuk sebagai penghadir tentang Ya Akhi. Tapi Ya Rasul, ini biasa orang Arab untuk memberikan penyengatan. Ya Rasul, mau kifuka baina yadayillahi azza wa jalla yawma al-qiyamah. Bagaimana posisimu di hadapan Allah kelak pada hari kiamat tidak boleh laka apabila kau mengatakan ini kuntu kada Allah la rasulin kada sesungguhnya aku katakan seperti ini atau rasulku mengatakan seperti ini fawalladhi akhrajaka an hadha apa yang menyebabkan menyimpang dan apa yang aku katakan apa yang rasulku katakan ya Allah azza wa jalla berfirman seperti ini fa idza qala apabila dia hamba tadi mengatakan akli pikiranku fa yaqulu hal tunzilu kalami ala aqlika apakah ya maka bisa dikatakan apakah kalamnya kalam itu turun ke akalmu wa idza kana aqluka yaqulu kadza wa aqlu tsani yaqulu kadza wa ila ayyi aqlin narji kalau akal itu dia bisa berkata demikian maka akal yang kedua akan berkata demikian maka ya kepada akal yang mana kita itu harus berhenti kembalinya ke mana ya marji referensi utamanya baliknya ke mana kok enggak jelas mana ya kok enggak jelas amat amat saja tidak amit-amit seperti itu. Ya, mana ada amat satu? Ya, mas amat satunya tidur. Mungkin sedang pindah rumah ke sini, dekat sini, pindah partai. Ya, semoga Allah azza wa jalla juga memudahkan usaha. Nah. Paham ya? Jadi maksudnya di sini, kalau ada Allah azza wajalla berfirman, kemudian Rasulullah bersabda, kok ada orang yang pendapatnya nyeleneh? Ketika ditanya lagi, kenapa aku itu nyeleneh? Aku sudah mengatakan ini, mengatakan Rasul sudah mengatakan ya, ini, artinya dari Allah azza wajalla. Walillah matan ta'ala dan Allah itu pemisahnya jauh lebih tinggi dari itu. Maka apakah perkataan itu turun ke akalmu? Artinya kalau Allah itu turun ke akalnya manusia? Tidak. Oleh karena itu apa? Fa'idha kana aklu kayaku kada wa aklu sani yaku kada fa'idha ayni akli nazimu. Apabila akalnya yang pertama mengatakan ini, akal yang kedua mengatakan itu, maka harus kemana akal itu bersandar untuk sebagai sandaran utamanya yang mana makanya aku lihat ciri-ciri orang yang nyeleneh itu ngomongnya kita tapi tidak ada dalil aku lihat betul-betul ya Pak caleg, dan setiap caleg paling tidak dia bisa ngomong di mana pun. Sangat-sangat mustahil ada caleg yang Pak silakan Pak ini diberikan sambutan. Nggak cocok. Dan rata-rata caleg itu sangat jauh dari sifat introvert, pengen ekstrovert. Ini saya. Kalau misalnya dikatakan yang paling dahsyat pengumuman orang menyalak. Kamu menyalak. Gak bisa jin. Gak bisa menyembunyikan apa yang dia seharusnya disembunyikan. Dia harus bergegas mengutarakan dengan bahasanya dia. Itulah apa yang dilakukan. Dan semoga Allah saja memberikan mereka daya. Termasuk ada saudara kita itu yang ikut kajian sini. Dan semoga Allah saja memberikan dia hidayah, ya, mudahkan urusan-urusannya, urusan kebaikannya, dan diberikan juga kebaikan. Nah, di sini, fayaqulu wa hal tunazzilukan bi ala abika. Apakah kalam itu turun ke akalmu? Fa'idahkan aku kaya tu kata, ya ini sama tadi. Tidak ada patokannya. Bahkan ketika bisa ngantuk berpatokan pada akal semata. Anak katakan, ya misalnya, coba antum itu sebutkan perbedaan Islam dan iman. Apa itu bedanya antara Islam dan iman? Siapa yang bisa? Apa perbedaan Islam dan iman? Perbedaan 1000 bahasa, bahkan 10.000 pun tidak susut. Apa perbedaannya Islam dan iman? Islam dan iman. Apa Pak Tuan? Masih ingat kan perbedaannya Islam dan iman? Islam arti Islam ilahi bitafsiri. Lain dia itu lalu bitafsiri. Kalau aku Kalau aku Kalau aku menyaksikan wa ahli. Nah, oh. Ya, itu apa itu? Yes. Islam atau iman? Islam. Hewan. Iman apa? Hewan. Antum menyebutkan tadi dengan rasa Arabnya saja sudah membuat rasa. Anak-anak, ini walau sahih kalau wahai Arab, anak tidak memberikan perbandingan sedikitpun kepada seseorang di hadapan Allah Azza wa Jalla. Artinya di sini, takut itu mulai dari bahasa Arab 10 bulan yang lalu. Dia bangunnya, anak masih ngitung. Dia awal sih 10 bulan yang lalu. Awalnya sih ini rotok. Dia menjaga apa yang berubah. Dan ya, semoga Allah juga memberikan antum yang lainnya juga semangat untuk belajar bahasa Arab. Dari nol atau memang dulunya Pak Tuan pernah belajar? Nol. Jadi kalau Pak Tuan aja bisa, apalagi antum yang lain? Apalagi antum yang lain? Ya, insyaallah bisa. Insyaallah bisa. Ya, semangat. Nah, Islam dan iman itu kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka satu sama lain saling melengkapi. Tapi kalau disebutkan bareng-bareng, maka berbeda maknanya. Maksudnya gimana Ustaz? Kok aneh? Bukan aneh, tapi antum ketika untuk mudahnya antum bedakan dengan apa? perbedaan antara makna fakir dan miskin. Miskin itu, fakir itu. Al-fakir ila maghfiratillah. Al-fakir ila maghfiratillah. Pernah baca buku seperti itu, model-model itu. Fakir terhadap ampunannya Allah. Maksudnya apa? Kalau fakir dan miskin. Fakir di dalamnya ada miskin. Ya. Itu kalau disebutkan sendiri-sendiri. Fakir lagi miskin. Nah, tapi kalau disebutkan bareng-bareng fakir dan miskin, maka maknanya beda. Sama dengan Islam dan iman. Islam dan iman secara makna, hanya mengatakan itu makna itu perbuatan. Ya. Tapi di situ jelas bahwasanya maknanya adalah satu ketika disebutkan sendiri-sendiri. Kalau ada orang mengatakan aku beriman kepada Allah, maka dia Islam. Ya. Dari kalau dia ada mengatakan bahwasanya apa? Asmatu li rabbil alamin. Maksudnya dia beriman. Sudah masuk. Tapi kalau disebutkan dua-duanya secara bersamaan, maka masing-masing punya sifat sendiri-sendiri. Ini sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga Ibnu Nawawi dalam Muqaddimah Sarah Al-Minhaj. Oleh hada tajibu ya ahlul kalam min al-mu'tazilah wa al-asy'ariyah mutanaqirin. Yusbituna min sifati ma yakuna ma yakuna nadhiraha awla minha fitubani wa ila al-qaduna hum bi-anfusihim fatajidu ahadu yaqulu hadhi sifatu wajibatu lillahi azwajal wa thani yaqul hadhi sifatu mubtani'atun anillahi wa thalithu yaqul sa'akunu wasatun akunu jaizatun wa la athbatuha. Ini yang melihat perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu apa? Ahli kalam. Ya, Mu'tazilah sekarang itu adalah Hizbut Tahrir. Tapi kalau Hizbut Tahrir yang sudah menjadi sejarah, tapi orang-orangnya masih sama, masih hidup dan susah untuk diberikan pengertian. Kecuali semoga Allah saja memberikan saudara-saudara kita itu hidayah untuk kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan bukan untuk membela sebuah nama. Seolah-olah kata-kata yang sebentar itu di atas Islam. Ini salah. Ya, seharusnya Islam itu tidak dikotak-kotakkan dengan nama-nama seperti itu. Itu nama-nama jadi nama-nama yang baru yang menyebabkan kaum muslimin tidak bersatu. Seharusnya kaum muslimin itu bisa bersatu. Tapi syaratnya bersatu di atas akidah yang sama. Akidah yang bisa diambil dari Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman para sahabat. Paham? Jadi tidak mungkin ya, kaum muslimin bersatu dengan apa? Sekedar tumpuk ini barang, sekedar lompat barang, sekedar ya, kita NKRI itu bukan kesatuan yang utuh. Itu hanya kesatuan kasat mata saja. Di hatinya yang tadi batu bato, ya, menyisih satu sama lain. Itu kejadian sekarang. Itu lihat bagaimana ombak orang-orang yang berpakaian putih waktu itu di Monas, ya, dengan keikhlasan mereka, semoga Allah Azza Wajalla memberikan mereka paham. Dan semoga Allah Azza Wajalla memberikan kita dan mereka juga sama hidayah. Hidayah bahwasanya bang, tidak setiap perjuangan itu dilihat dari hasilnya sekarang. Ingat-ingat, tidak setiap usaha itu dilihat dari hasilnya sekarang. Contohnya ketika antum sudah belajar sekarang, antum belajar siang malam, kok ternyata nggak lulus, atau ternyata kok nggak dapat nilai yang baik, antum lihat. Kalau antum ikhlas karena Allah dan sebagainya, bukan karena meminta keriduan manusia, maka antum tidak akan merasa berat. Tapi ketika antum yang antum inginkan adalah keriduan manusia, kemudian antum gagal lagi, maka akan bertubi-tubi kesedihan. Ya. Akan bertubi-tubi kesedihan. Jadi ketika antum itu memintanya kepada Allah Azza wa Jalla, yes, tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Seperti itu, insya Allah Allah kasih kemudahan. Tidak ada rasa berat. Ingat-ingat, badan antum, hati antum menjadi keras ketika berharapnya pada manusia. Sedihnya antum menjadi jadi karena apa? Berharapnya kepada manusia. Ini adalah bagian dari bagaimana realisasi akidah kita yang sesungguhnya. Nah, makanya di sini kalau ada orang Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan orang-orang yang ya mereka itu mempunyai pemikiran yang jelas seperti itu, mereka menetapkan bahwasanya sifat ya yusbituna min sifati ma yakuna zahira anadira au aqlina fil ibad. Mereka itu meniadakan sifat-sifat yang seharusnya ditiadakan, bahkan ya mereka itu meniadakan yang seharusnya dikuatkan, ditetapkan, mereka tidak tetapkan. Dan sebaliknya, wa yatanaquluna hum bi anfusihim fatadiku ahaduhum yaqulu hadhi sifat wajibatun lillah. Dan mereka pun berbeda pendapat, saling berlawanan dengan diri mereka sendiri. Maka antum akan dapat ini. Seorang dari mereka berkata, hadi sifat wajibatulillah, ini adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dan yang kedua mengatakan, hadi sifat umumkan atau anilah, ini sifat yang ini yang terlarang, dilarang untuk diperuntukkan bagi Allah. Ya. Wajar itu yaqul. Dan yang ketiga mengatakan, seaku wasafam, aku akan menjadi penengah. Aku jaizatu la asbatuha. Aku katakan jaizah. Jaizah itu maksudnya apa? Hah? Apa? Jaizah apa? Boleh mas. Bukan faiz. Faiz itu yang menang. Jaiz itu yang boleh. Ya. Jaizatu la asbatuha. Itu boleh kok. Tapi aku tidak menetapkan. Jadi bahasanya bahasa politis. Karena takut dapat disalahkan. Ya. Jadi ada yang menentang, ada yang menetapkan. Menentang suatu sifat. Ada yang menetapkan sifat. Tapi ada yang tengah-tengah. Itu boleh, tidak apa-apa. Tapi saya tidak menetapkan. Ya. Ini bahasa-bahasa lebay. Falhasil simpulannya, anahu laisa lahu dalil, bagi mereka tidak ada dalil. Wa ajaban minhum ay nazilu ayatil ahkami, yang mengherankan dari mereka adalah turun ayat ya an nazilu ayatil ahkam, mereka menurunkan ayat-ayat yang sifatnya hukum. Ala zahiriha, yang nampak jelas dalam zahirnya. Wa ya'muruna wa ya'maruna wa ya'maru bi zahiriha, dan mereka beramal dengan zahirnya. Zahir maksudnya di sini adalah mereka ya yunazzilu ayatil ahkam, menganggap enteng ya, atau di sini menjadikan ayat-ayat yang sifatnya umum ala zahirinya yang jelas secara zahirnya, wa ya'malu bi zahiriha, dan mereka beramal dengan zahirnya saja, wa yastabihu ad-dima'a wal amwala ala zahiriha, dan mereka pun menganggap boleh untuk menumpahkan darah dan harta secara zahirnya. Tsumma la yasifuna Allah Ta'ala bima wasafa bihi nafsahu, dan mereka pun tidak mensifatkan Allah dengan apa yang telah Allah sifatkan untuk dirinya. Wala farqa baina qawlillahi wa sifatillah, dan tidak ada hukum, tidak ada perbedaan antara hukum Allah dan sifat Allah. Fa idza kana ahadu fa idza kana ahkumullah tujrauna ya nususuha ala zahiriha fa ajru nusus sifatillahi ala zahiriha. Jadi kalau hukum-hukum Allah itu seolah-olah berseberangan dengan zahirnya, zahir nas-nas dalil-dalilnya, maka ajru nusus sifatillahi ala zahiriha, maka harus dibawa nas-nas sifat-sifat Allah itu secara zahirnya, tidak boleh ditafsirkan dengan tafsiran yang aneh-aneh yang nyeleneh-nyeleneh. Ayo, mana dulu? Ya, Bang. Masukkan Allah lahu salah satu Allah. Oh. wa ana hujjati indallahi idza qala li rabbi yaumal qiyamati lima athbata lillahi 'ainai aqulu hujjati dzalika qawluka ya rabb wa qawlu rasulika. Jadi kalau tadi dikatakan apa hujjah, kenapa aku itu memelintirkan Allah mengatakan ini, Rasulullah mengatakan itu, kenapa engkau mengatakan sesuatu yang di luar dari apa yang Allah katakan dan Rasulullah katakan? Dia berkata apa? Akal. Ini sama. Kalau di sini disebutkan, ya, bahwasanya apa? Hati-hatilah terhadap dua perkara, tafsir takyif, penserupaan dan pembagaimanaan. Alhamdulillah. Dan aku hujahku ini innallah di sisi Allah ila qadari rabbi yaumal qiyamah apabila Rabbku pada hari kiamat mengatakan lima asbatta lillahi 'ainai. Kenapa engkau itu menetapkan bagi Allah itu dua mata? Aku lalu jadi dalilku bidzalika dengan yang ketiga itu apa? Qauluka ya rabbi, firman wahai Rabbu, qaul rasulika, perkataan rasul. Kemudian permasalahan fi sifati harwala qala Allah an nafsihi ataituhu harwalatan fala taqul anta la ya'ti harwalatan fa hal qala sahabatu ya Rasulullah al harwala haqiqatun aw kinayatun an sur'ati ijabati abadan wa ana aqulu idza qala Allah wa rasuluhu shay'an fala tukallifu nafsaka qul amantu billahi wa la taqul kayfa ya'ti harwalatan. Ini permasalahan tentang sifat harwalah. Harwalah itu berlari tapi berjalan dengan cepat, itu namanya harwala, berjalan dengan cepat, jalan cepat. Allahu anasi, Allah Taala berfirman tentang dirinya, ataituhu harwalatan, aku mendatanginya dalam kondisi apa? Berjalan cepat. Fala taqul anta, maka jangan kau katakan la ya'ti harwalatan, seseorang itu jangan melakukan harwala, jalan-jalan cepat. Fahal-hala sahabatu, apakah dikatakan oleh seorang sahabat ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-harwatu haqiqatun aw kinayatun, ketika apa itu harwatan? Tidak ada. Ya, kalau ada seorang sahabat yang bertanya, wahai Rasulullah, harwalahnya, berlari cepatnya, apa berjalan cepatnya itu benar-benar atau hanya permisalan? Ya, ansur ada ijarah tentang cepatnya jawaban apa dan selama lamanya tidak seperti itu. Wa anakulu, dan aku katakan idza qala Allah wa rasuluhu syai'an, apabila Allah Ta'ala dan Rasulnya sudah berfirman sesuatu, fala tukallifu nafsaka, maka engkau jangan memberatkan dirimu. Qul, katakanlah amantu billahi, aku beriman kepada Allah. Wa la taqul, maka jangan kau katakan apa? Kaifa ya'ti harwalatan, bagaimana Allah itu datang dengan kondisi jalan cepat. Paham kan di sini? Walakin al-hadis al-masyar ilaihi bil fihi bil ulama rahimahullah qawlan, antara ya hadis yang berkaitan dengan ini bagi para ulama itu ada dua pendapat. Al-qawl awal, pendapat yang pertama adalah anahu ala qahiri, ini adalah secara zahir. Wa naqulu, dan kita katakan bila harwalatun ya'tiqahu 'alaiha ma arada. Wa man ya'ti yawmal qiyamati wa sawfa ya'ti imma harwalatan aw mashiyan aw 'ala ayyi sifatin. Fa kadzalika idza akhbarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu 'azza wa jalla ya'ti harwalatan fa huwa ya'ti harwalatan. Ini kelompok yang pertama, yaitu orang yang secara zahirnya mengatakan harwalahnya, ya, itu Allah datang pahamannya itu dengan berjalan cepat secara wahid. Dan wamayat yang berkiamat di pasal bayat di maharwatan awam asyir, orang yang nanti pada hari kiamat mendatangi, ya, bisa jadi dia akan berjalan dengan cepat atau dia berjalan biasa. Awam ala ayu sifatnya atau dengan sifat apapun. Sebenarnya jika kita akhbar dan Rasulullah SAW di anak menghasilkan yang diharwatan bahwa yang diharwatan, maka apabila Rasulullah SAW sudah mengatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu akan datang dalam kondisi berjalan cepat, maka itu pun yang kita benarkan. Allah Alam, dan insyaAllah kita akan menjadikan pada pertanyaan yang datang. Allahumma sallallahu alaihi wa sallam.